بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. باب tentang keutamaan berwudu. Dan al-ghur al-muhajjalun min atharil wudu. Insyaallah nanti dalam hadis akan kita jelaskan apa itu makna al-ghur dan muhajjalun. Qala rahimahullah haddatsana Yahya ibnu Bukair Yahya ibnu Abdullah ibni Bukair Yahya ibnu Bukair Bukair nisbah ila jaddihi, penisbatan kepada kakeknya. Ya. Adapun nama bapaknya sebenarnya yaitu Abdullah, Yahya ibnu Abdillah. Qala haddatsana Laits ibnu Sa'ad Abu al-Harith al-Fahmi al-Misri an Khalid wa Khalid ibni Yazid aw ibni Yazid al-Iskandarani Khalid ibnu Yazid al-Iskandarani an Sa'id ibni Abi Hilal An Nu'aim al-Mujmir Wa Nu'aim al-Mujmir artinya al-Mubakhir. Ya, Nu'aim al-Mujmir namanya Nu'aim ibnu Abdillah. Al-Mujmir artinya orang yang suka mengasapi masjid. Mujmir itu mengasapi dalam rangka atau membuat wangi masjid. Mengasapi dengan bukhur. Tahu ya? Nah, ini sampai sekarang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, terkhusus di negeri Arab. Dan masih kita saksikan dahulu ketika kita di Yaman, terkhusus ketika hari Jumat, orang atau pengurus masjid meletakkan beberapa bukhur di masjid, di beberapa sudut-sudut masjid. Jadi aromanya aroma wangi, dan ini bagus. Ya, termasuk bagian dari ta'zim syairillah, sehingga terkhusus di hari Jumat masjid itu menjadi lebih wangi, lebih harum dan yang lainnya. Ini disebut al-mujmir karena dia dan bapaknya juga tukang asapi masjid. Masjid Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, Masjid Al-Masjidun Nabawi. Ya. Naam. Qala raqaitu ma'a Abi Hurairah 'ala dhahril masjid. Fatawaddaa. Suatu ketika aku bersama Abu Hurairah. Nu'aim al-Mujmir ini murid dari Abu Hurairah. Aku bersama Abu Hurairah naik ke atap masjid, ya, naik ke atap masjid, fatawadda, bangunan Arab itu terbuat dari dulu terbuat dari tin, ya, terbuat dari tanah, begitu pula atasnya, ya, atasnya di bukan pakai atap genteng namun tanah, artinya ya kalau sekarang yang modern ya dicor gitu ya. Nah ini naik bersama Abu Hurairah ke atap masjid, kemudian Abu Hurairah berwudu. Faqala inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti di hari kiamat akan dipanggil, akan di seru dalam kondisi ghurran muhajjalin. Apa itu ghurran? Ghurran itu atau ghur itu jamak dari aghar. Asalnya yang namanya ghurrah itu kuda yang di apa ini dahinya berwarna putih, ya, aslinya itu. Nah, begitu juga dengan muhajjalin, tahjilnya itu warna putih pada kaki-kaki kuda. Tahjil, muhajjalin dari kata tahjil. Apa itu tahjil? Warna putih pada kaki-kaki kuda. Yang dimaksud di sini umat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu nanti di hari kiamat dipanggil, diseru, ya, dalam kondisi wajah mereka dan kaki atau tangan mereka ini keluar cahaya, bercahaya. Nah, dengan sebab apa? Min asaril wudu, bekas air wudu yang mereka dahulu lakukan di dunia. Tampak cahaya ada pada muka mereka dan tangan serta kaki mereka. Ini kondisi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwa berwudu itu merupakan khasa'is hadhil ummah, kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ala sahih, berwudu bukan kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti dari kisah Juraij. Tahu kisah Juraij? Salat dipanggil oleh ibunya, salat sunnah, nafilah, tidak menjawab. Akhirnya ibunya berdoa agar Juraij ini nanti diuji dengan seorang wanita pelacur. Nah, ya kisahnya antum tahu ya, seperti itu. Akhirnya Allah kabulkan doa sang ibu. Pelacur mendatangi Juraij, Juraij tidak mau. Akhirnya pelacur tersebut berzina dengan penggembala kambing, akhirnya hamil. Kemudian Juraij di tempat ibadah dihancurkan, difitnah, dia berzina. Mengapa? Ya karena sang pelacur mengaku, siapa ini bapaknya ini, siapa yang menghamili kamu ini? Juraij. Nah, akhirnya dihancurkan. Ini jadi korbannya hoax. Hoax, tahu? Nah, dalam kondisi Juraij bari sama sekali tidak terlibat. Akhirnya setelah melahirkan, bayi tersebut yang akhirnya berbicara. Nah, satu di antara tiga bayi di seluruh muka yang pernah berbicara mulai zaman Adam ya sampai umat manusia nanti berakhir, ini di antaranya bayi ini. Ya. Yang pertama tentunya Isa alaihi salam. Yang kedua bayi yang digendong seorang ibu, kisahnya mungkin antum pernah mendengar ya. Lewat seseorang memiliki tunggangan yang bagus. Kemudian ibu ini berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia." Sang anak yang masih bayi mengatakan, "La." Nah, al-muhim kisah Juraj ini seperti itu. Akhirnya dari situ orang-orang mengetahui bahwa Juraj berlepas diri, artinya tidak melakukan zina. Syahidnya apa? Dalam sebagian riwayat disebutkan Juraj seakhirnya berwudu kemudian sholat. Nah, jadi dari kisah ini bisa diambil kesimpulan bahwa wudu bukan kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bisa jadi disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar yang menjadi kekhususan ini adalah kondisi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini jelas. Di hadisnya disebutkan inna ummati yud'auna yaumal qiyamah dalam kondisi ghuran muhajjalin. Terbedakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbedakan dengan umat-umat yang lain karena ada cahaya di mukanya dan di tangan serta kakinya dari bekas tetesan dan cucuran air wudu. Naam. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan hurrahnya, falyaf'al. Hurrahnya di sini yaitu tadi tempat yang disitu nanti bercahaya. Hurrah tempatnya di wajah. Nah, cahaya juga pada tangan dan kaki. Namun alas sahih, antum perhatikan yang membawa kitab, lafaz ini yang terakhir ini, famanistata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari seluruh riwayat tentang hadis ini yang sama maknanya ini, kata Al-Hafidz, lam ara hadhil jumlah fi riwayati ahadin mimman rawa hadzal hadits min as-sahabah wa hum 'ashara wa la mimman rawahu wa nabi hurairah ghaira riwayat Nu'aim hadhihi. Kata Al-Hafidz, aku belum melihat potongan kata ini, barang siapa yang di antara kalian mampu untuk memanjangkan hurrahnya maka lakukan. Berarti muka lebihkan dari muka, tangan terus sampai kalau bisa semakin panjang daerah yang dibasuh semakin bercahaya. Begitu pula kaki. Nah, ini maksud dari jumlah ini, dari potongan lafaz ini. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini kata-kata sepetambahan ini aku tidak menemukan sama sekali sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ya, itu ada 10. Tidak ada tambahan ini. Begitu pula seluruh tabi'in yang meriwayatkan dari Abu Hurairah tidak ada yang memberi tambahan dengan lafaz seperti ini kecuali ini. Ya, riwayat yang dibawa oleh Nu'aim Al-Mujmir. Nah, maka dari sini pendapat yang rajih bahwa tambahan ini bukan dari kalam atau sabda Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ini yang disebut dalam istilah hadis, mustalah hadis, yaitu mudraj. Ini pada hakikatnya kalamnya Abu Hurairah. Ya. Nah, Jadi yang sabda atau kalamnya Rasul alaihi salatu wasalam itu hanya pada inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sampai sini. Sungguhnya umatku nanti dipanggil di hari kiamat dalam kondisi ghurran muhajjalin, dari bekas basuhan wudu. Namun tercampur, Abu Hurairah kemudian menambahkan pendapat beliau, ijtihad beliau dengan ucapan beliau ini. Barang siapa yang mampu untuk memanjangkan ghurrahnya, tempat cahayanya, silahkan lakukan. Dan yang rajih pula, ketika kita mengetahui bahwa ini bukan kalam Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, berarti tidak bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Karena para sahabat yang lainnya tidak ada yang meriwayatkan dengan lafaz ini. Sehingga yang sahih, walaupun kita menginginkan cahaya itu bersinar di seluruh tubuh kita, namun tetap yang namanya ibadah muqayyadah bima jaa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap harus terikat dengan aturan yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Bolehkah seorang berwudu agar mendapatkan keutamaan ini? Akhirnya mukanya dibasuh sampai lehernya, atau tangannya dibasuh sampai ketiak atau pundaknya misalnya. Enggak. Yang sahih sudah wajah-wajah, adapun tangan sampai masuk ke lengan atas. Ya. Karena datang hadis dalam riwayat Muslim, adapun kaki sampai masuk ke betis. Atasnya mata kaki apa? Betis ya. Sampai masuk ke betis. Enggak perlu sampai ke lutut. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Dari hadis ini juga pula kita diambil dalil bolehnya seseorang berwudu di atap masjid selama tidak memberikan gangguan kepada orang yang di dalam masjid. Boleh, tidak mengapa. Baik, hal min sa'in yas'al falyatafaddal. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Imam Bukhari tidak menyebutkan. Namun di Imam Bukhari meriwayatkan, nanti akan datang juga, tidak ada tambahan ini. Tambahan ini hanya pada di ini saja. Seperti itu. Para sahabat semuanya meriwayatkan tidak ada tambahan ini. Dalam riwayat Muslim tidak ada tambahan ini. Yang meriwayatkan dari Abu Hurairah pun tidak ada semuanya. Tabi'in kecuali dari ini saja. Seperti itu. Memang sebagian ada yang berpendapat ini adalah bagian dari hadis, namun setelah diteliti yang rajih seperti itu. Dan ini juga pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Baik. Kalau memang tidak ada lagi, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min fadlikum ya ikhwan. Fadal. Terutama doa setelah wudu. Doa yang mana? Doa setelah wudu itu bersholawat, asyhadu an la ilaha illallah syarika lah wa asyhadu anna rasulullah, kemudian bersholawat seperti itu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin Ini alas sahih hadisnya dhaif. Alas sahih hadis ini dhaif. Nah, walaupun sebagian ulama mensahihkannya. Barakallahu fikum, ini yang bisa saya sampaikan. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.